إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله orang tua adalah figur yang banyak berjasa dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita agar bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu wahlan ala wahlin fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepada akulah kalian akan dikembalikan. Ibadallah, anak tidak akan bisa membalas jasa orang tua kecuali dia mendapatkan orang tuanya dalam keadaan terikat perbudakan, kemudian dia bebaskan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, la yajzi waladun walidan, seorang anak tidak akan membalas kebaikan orang tua illa an yajidahu mamlukan, kecuali jika dia mendapatinya dalam keadaan sebagai seorang budak. Fayashtariyahu fayu'tiqahu, kemudian dia membelinya lantas membebaskannya. Ada seorang lelaki melakukan tawaf sambil menggendong ibunya. Dia berkata, aku baginya adalah tunggangan yang jinak. Jika tunggangannya yang lain meronta karena takut atau terkejut, aku tidak pernah demikian. Orang tersebut bertanya kepada Ibnu Umar, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, apakah aku telah membalas jasa ibuku? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la wala bizafratin wahidatin. Tidak. Bahkan kamu menggendong ibumu, bertawaf sambil menggendong ibumu, itu belum bisa menyamai satu tarikan nafasnya ketika ia berkontraksi saat akan melahirkanmu. Begitu besarnya jasa orang tua kita ibadallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup atau ketika mereka telah meninggal. Gunakanlah waktu yang baik. Gunakanlah waktu dengan baik ketika salah satu atau kedua orang tua kita masih hidup. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang baik itu untuk berbakti kepada kedua orang tua, agar kita bisa masuk ke dalam jannah karenanya. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, "Ragima anf, thumma ragima anf, thumma ragima anf." Sungguh celaka. Kemudian sungguh celaka. Qila man ya Rasulullah? Dikatakan, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima, yaitu orang yang mendapati orang tuanya di usia yang lanjut, salah seorangnya atau kedua-duanya, falam yadkhulil jannah, kemudian dia tidak masuk ke dalam al-jannah. Naam. Manfaatkan kesempatan yang baik, waktu yang baik untuk berbakti kepada kedua orang tua, secara khusus ketika mereka telah usia lanjut, merupakan sebab yang bisa memasukkan seseorang ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ada seseorang yang bertanya kepada sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu, inna limra'atan wa inna ummi amaratni an utalliqaha. Aku memiliki istri dan ibuku memerintahkan aku menceraikannya. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Abu Darda kepada orang itu, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu syurga yang terbaik. Fa in syi'ta fa'udhi' dzalikal baba aw ihfazhu. Jika kamu menghendaki, silakan. Silakan menyia-nyiakan pintu itu atau pergunakan dengan baik, jagalah dengan baik agar engkau bisa memasukinya, agar engkau bisa memasuki jannah melalui pintu itu. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, saya berbaiat kepadamu untuk berjihad dan berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah. Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada orang tersebut, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut menjawab, iya wahai Rasulullah, bahkan keduanya masih hidup. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam kembali bertanya, apakah kamu menginginkan pahala dari Allah? Orang tersebut menjawab, iya wahai Rasulullah. Qala farji ilaihima wa ahsin suhbatahuma. Kalau begitu, kata Rasulullah, kembalilah kepada keduanya dan perbaiki bakti kepada kedua orang tuamu. Ibadallah, hadis-hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa amalan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu sebab yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, taatilah orang tua dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah. Gembirakanlah orang tua dalam hal-hal yang bukan bertentangan dengan syariat Allah. Jika orang tua memerintah kita melakukan sesuatu yang dilarang Allah, mungkin karena ketidaktahuan mereka, maka jangan taati perintah tersebut. Akan tetapi, tetaplah menjaga adab yang baik. Jika ada yang butuh disampaikan, sampaikanlah dengan hikmah, sampaikanlah dengan lembut. Jangan berdebat dengan orang tua. Tetaplah menjaga ucapan dan perbuatan yang menunjukkan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Jika keduanya memerintah kamu melakukan kesyirikan, menyekutukan sesuatu, atau memerintah kamu menyekutukan aku dengan sesuatu, ma laysa laka bihi ilmun, yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, kata Allah, fala tuti'huma, maka janganlah menaati keduanya. Kemudian selanjutnya kata Allah, wa sahibahuma fid dunya ma'rufan, dan berbaktilah kepada keduanya dalam urusan duniawi dengan cara yang ma'ruf. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, dan Nabi alaihi salatu wassalam telah melarang kita menaati siapapun yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu hadha al-qawla wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الناس رحمني ورحمكم الله. Jika orang tua kita telah meninggal dunia, maka peluang untuk berbakti dan berbuat baik kepadanya tidaklah tertutup. Jika orang tua kita meninggal sebagai muslim, sebagai muslimah, kita doakan mereka agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seringlah beristighfar memohonkan ampunan Allah untuk kedua orang tua. Itulah bentuk bakti kita setelah mereka meninggal dunia. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguh ada seseorang yang akan diangkat derajatnya di dalam jannah. "Fayaqulu anna hadha." Kemudian dia akan mengatakan, "Dari mana aku mendapatkan tingkatan ini?" "Fayaqal." Dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika lak." Engkau mendapatkan tingkatan itu disebabkan karena anakmu memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Jika orang tua kita mewasiatkan sesuatu yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, maka sebagai bentuk bakti kita adalah kita menunaikan wasiat itu. Jika orang tua kita memiliki keinginan yang baik, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wujudkanlah keinginan itu. Jika orang tua kita pernah mengajarkan suatu kebaikan, sebarkanlah kebaikan itu agar mereka mendapatkan limpahan kebaikan pula. Itulah wujud bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal. Ibadallah, seorang anak juga diperbolehkan bersedekah dan pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seseorang berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna ummi tufiyat." Sesungguhnya ibuku telah wafat. "Afa yanfa'uha in tasaddaqtu 'anha?" Apakah bisa bermanfaat untuknya jika aku bersedekah atas namanya? Nabi menjawab, "Na'am." Nabi menjawab, "Iya." Menunjukkan bolehnya bagi kita bersedekah atas nama orang tua dan kita niatkan pahalanya sampai kepada mereka. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Dan juga termasuk bakti yang paling baik terhadap kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia adalah dengan menyambung silaturahmi dan hubungan yang baik dengan kerabat dan saudara serta teman dekat orang tua kita ketika masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min abarril bir," termasuk di antara bentuk bakti yang terbaik, "silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliyah," yaitu seseorang menyambung hubungan baik dengan teman orang tuanya setelah orang tua tersebut meninggal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengadugrahkan kepada kita sekalian birrul walidain, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.